Yang ganteng-ganteng dari Bondes Organizer iya, saya. Iya, berarti Bondes Organizer semuanya. Yang selalu juga hadir setiap penampilan dari Yastina. Terima kasih, thank you. Buat Bondes, terima kasih. Tepuk tangan buat Anda semuanya, terima kasih ya. Oke, lanjutkan ke lagu dari teman-teman Bondes permintaannya. Iya, ada sekedar bertanya. Kita bermain kembali bersama Yastina. Asyik musiknya. Tetapi kini jauh.